بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، melanjutkan pembahasan kita yaitu pembahasan tentang fiqhuz zakah. Telah lalu kita mengambil sekian poin terkait dengan zakat zahab wal fiddah, kemudian urud tijarah dan seterusnya, serta mereka-mereka yang berhak menerima zakat dan mereka-mereka yang tidak berhak untuk menerima zakat. Ya. Kemudian kita kembali kepada pembahasan zakat mal, ya, zakat harta, karena telah lalu zakat ini ada dua, ada zakat mal, ya, harta, dan harta ini macam-macam. Ada urud tijarah, ada zahab wal fiddah, kemudian alat tukar juga termasuk, ya, keumuman harta yang dimiliki oleh kaum muslimin. Ya, ini terkait dengan harta. Dan kita sudah berbicara secara global tentang semua jenisnya. Kemudian kita perinci terkait dengan emas dan perak, urud tijarah, ya. Maka di sana ada jenis yang lain, ada dua jenis lagi yang belum kita perinci, yaitu kharij minal ard, yaitu zakat yang keluar dari bumi, ya. Secara alami ditemukan di dalam bumi ini ada sekian jenis juga, ada sekian macam. Kemudian zakat bahimatul an'am, mungkin kita cukupkan pada zakat yang keluar dari bumi karena waktu kita tidak cukup. Pembahasan zakat bahimatul an'am, binatang ternak, ini amat sangat luas, ya, dan agak panjang pembahasannya. Waktu kita tidak cukup. Insyaallah biiznillah antum akan dapati pada pelajaran-pelajaran fikih, ya, pelajaran-pelajaran fikih, dars-dars yang disampaikan oleh asatidzah terkait dengan fikih, ada di sana bulughul maram dan yang lainnya biiznillah. Tayyib, sebelum kita memasuki zakat kharij minal ard, ya, telah lalu terkait dengan zahab wal fiddah, ada beberapa hal yang mungkin lupa belum disampaikan, ya, terkait dengan kadar emas yang kita jadikan patokan, ya. Yang kita jadikan patokan adalah emas 100%, emas murni, atau yang disebut dengan emas 24 karat. Itu patokan kita. Artinya ketika perhiasan seseorang, terutama di negeri kita, ini tercampur, ya, tercampur dengan bahan-bahan yang lain, maka yang dihitung itu adalah yang murni saja, nilai emasnya saja, campurannya tidak terhitung. Bagaimana caranya kita menghitung? Ya, bagaimana caranya kita menghitung? Baik, kita bisa bagi saja, ya, kita bisa bagi. Contoh emas 21 karat, ya. Berapa persen kalau 21 itu? Abu Arman. Berapa persen? Kan ada persen-persenannya, ya. Ada 21, ada 18 karat, ada lagi 16 karat emas, ya. Ya, itu tinggal dikalikan saja. Ya. Jadi hitungannya begini. emas kita misalnya 18 karat. Jumlah emas kita berapa? Misalnya jumlah emas kita 100 gram. Ya. Kita punya emas 100 gram. Sudah mencapai nisab. Tapi kita tahunya emas kita ini 18 karat. Ya. Dikalikan 18 dibagi 24. Ya. Nah, itu hasilnya. Ya, dibagi 24, hasilnya itulah kemurnian emas kita. Ya, demikian dijelaskan di dalam pembahasan fikih muasir, ya. Hasilnya itulah yang keluar, ya, bisa dihitung. Berapa kira-kira Abu Arman? Kita anggap 21%. Kita punya 100 gram emas, ya. 87,5 gram keluarnya, ya. Jadi bukan 100 gram yang kita zakatkan, berarti berapa? 87,5 gram dan nisabnya adalah 85, masih tetap terkena kewajiban zakat. Dan sekali lagi, intinya yang dikeluarkan itu adalah apa? Adalah emas murni yang ada pada perhiasan kita. Ya, kalau itu memang semuanya murni emas, ya itu sudah nilainya. Kalau masih tercampur, maka ya, yang dihitung demikian. Baik. Kembali kepada pembahasan zakat yang keluar dari bumi. Ya, insya Allah bisa dipahami terkait dengan kadar yang harus kita keluarkan. Berapa karat pun nilainya, maka tetap yang keluar adalah 24 karat. Baik. Zakat yang keluar dari bumi, ini dasarnya dalam surat Al-Baqarah Allah menyatakan wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Ya, kita diperintahkan untuk menginfakkan. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, keluarkan. Ya. Keluarkan zakatnya, nafkahnya dari yang baik-baik yang telah kalian jadikan pekerjaan dan apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi ini. Ini nas yang sharih, yang gamblang, yang menunjukkan kepada kita apapun yaitu yang keluar dari bumi itu ada zakatnya. Namun ada aturannya. Dari mana kita tahu apakah semua? Karena macam-macam yang keluar dari bumi ini. Ada tomat, kemudian ada melon, ada belewa. Macam-macam jenisnya, ada mangga, ya. Apa semua yang dikeluarkan? Tidak semua, ya. Ada aturannya. Ya, ada aturannya. Aturannya, ya. Terkait dengan jenis-jenisnya dijelaskan di dalam hadis Ibnu Umar, ya, terkait dengan jenis-jenis, ya, jenis-jenis yang harus dikeluarkan. Ya, tentunya di sana ulama berbeda pendapat. Ya. Sebagian mereka bersepakat atas 4 jenis daripada yang keluar dari bumi yang ada zakatnya. Mereka bersepakat atas bur, yaitu gandum, biji syair, dan korma dari buah-buahan, kemudian zabib dari buah-buahan, dari biji ini, biji gandum dan biji syair. Ini 4, ya. 4 yang disepakati oleh para ulama, diambil dari dalil-dalil, yang kemudian selain 4 ini mereka berbeda pendapat, ya. Mereka berbeda pendapat. Selain dari 4 ini banyak macamnya, ya, banyak macamnya. Namun di sana ada kaedah yang menyatukan kita, ya. Artinya ada patokan, ada barometer, ya. Kapan kita menetapkan itu adalah biji atau yang keluar dari bumi yang harus kita keluarkan zakatnya. Nah, barometernya adalah biji-bijian, ya, yang sudah dibersihkan dan dia siap untuk di makan, ya, siap untuk dimakan, siap untuk diolah, ya. Patokannya adalah biji-bijian yang dia ditimbang, ya, hitungannya dia ditimbang dan bisa disimpan, ya, bisa disimpan, ya. Kullu maqilin muddakhar, ya, setiap yang ditimbang dan dia disimpan daripada biji-bijian. Nah, ini banyak, termasuk apa? Kopi, ya. Termasuk apa? Macam-macam, yaitu biji gandum jelas dalilnya. Biji syair jelas, ya. Kemudian di luar itu, ya, di luar itu seperti kopi, kemudian termasuk juga apa? Beras. Termasuk di situ. Termasuk beras. Terus macam-macam jagung, ya. Dari buah-buahan ada korma, korma dan zabib, ya, ini jelas dua ini. Zabib terbuat dari anggur yang dikeringkan, dia berubah menjadi zabib atau kismis. Tamar, tamar ini dikeringkan dari rutab, ya. Dia bentuk pengeringan daripada rutab berubah menjadi tamar. Tamar bisa disimpan, ya, bisa disimpan dan dia ditimbang pun juga bisa, ya. Maka itulah yang dikeluarkan. Adapun buah-buahan seperti melon, belewa, mangga tidak termasuk. Dia bisa ditimbang, tapi tidak bisa disimpan, ya. Tidak bisa disimpan. Seminggu paling, ya, paling sudah busuk, ya. Mangga, belewa ada masanya. Namun biji-bijian seperti apa? Seperti kacang itu lama sekali. Ya, kacang merah, kemudian ada lagi kacang panjang. Ya. Kacang panjang dia dikeringkan dalamnya itu dimanfaatkan, ya. Dia menjadi biji yang ada di dalamnya, biji kacang panjang. Ya, termasuk. Ya, termasuk di sana. Maka selama mungkin bertahun-tahun dia akan bertahan. Ya. Kacang-kacangan, jagung juga, bijinya jagung itu selama mungkin, insya Allah lama bisa bertahan bertahun-tahun. Nah, itulah yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, ya. Oleh maka di sini setiap yang tidak ditimbang dan tidak bisa disimpan daripada biji-bijian dan juga buah-buahan, maka tidak ada zakatnya, ya. Kapan dia dikeluarkan? Wa atu haqqahu yauma hasadih, kata Allah. Berikan haknya, berikan zakatnya pada saat dipanen, ya. Maksudnya pada saat dipanen, pada saat biji-bijian tersebut dan buah tersebut siap untuk dikonsumsi, ya, siap untuk dikonsumsi. Karena butuh proses. Dia butuh proses, tidak langsung dia menjadi biji. Butuh proses, ada proses pengeringan dan sebagainya. Ya, dikelupas dulu, dikeluarkan dari kulitnya seperti kacang panjang misalnya, seperti kopi misalnya. Kopi berupa buah. Ya, buah bulat seperti ini. Ya, kemudian kapan dia bisa berproses? Ya. Berproses dia dibuka, ya, banyak proses sampai keluar dia biji daripada kopi. Dan itulah yang dimanfaatkan. Lajnatu Daimah mereka menjelaskan tidak diragukan bahwasanya kopi ini termasuk yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Dan tidak mengikuti apa? Tidak mengikuti haul, ya. Kapan dikeluarkan? Kapan siap? Ya. Kapan siapnya? Maka dikeluarkan pada saat itu. Ada nisabnya, ya. Ada nisabnya. Itu kembali kepada persyaratan. Di antara persyaratannya adalah mencapai nisab. Ya. Di antara persyaratannya mencapai nisab. Berapa nisabnya? Ya, Rasulullah menyatakan pada hadis yang telah lalu kita bacakan, laisa fi maduna khamsa ausuq. Ya. Sedekah. Tidak ada sedekah, tidak ada zakatnya ketika tidak mencapai khamsa ausuq, artinya ketika biji-bijian tersebut mencapai khamsa ausuk, dari situ nisab daripada zakat biji-bijian dan buah-buahan tersebut. Berapa itu khamsa ausuk? Al-wisq, ya. Satu wisq, wisq ini istilahnya dia biasa digunakan untuk onta, ya. Onta itu ada tasnya, dia digunakan itu. Disebut himlul ba'ir, yang dibawa oleh onta dan diisi oleh banyak hal, itulah ya wisq. Satu wisq ini sama dengan 60 sha', ya. Coba dihitung Abu Arman. Satu wisq adalah 60 sha'. Satu sha' adalah 4 mud, ya. Hitungannya begitu. Satu sha' adalah 4 mud. Nah, ketika diperkirakan ya antara 2,5 sampai 3 kilo. Ya, 2,5 sampai 3 kilo. Kita ambil patokan sudah 3 kilo. Dikalikan berapa kira-kira? 1 sok 3 kilo. Jadi 1 wisik ada 60 sok. Berapa itu? 180 kilo. Ya. 180 kilo itu adalah 60 sok. 5 wisik berapa? 5 ausuk berarti 180 dikalikan 5. 900 kilo, ya. Jadi 900 kilo dari biji-bijian. Banyak itu, 900 kilo, hampir 1 ton ya. Hampir 1 ton, banyak sekali. Tapi memang itu biasa. Ya, nilai segitu bagi petani biasa. Bahkan lebih dari itu. Tontonan ya, mereka ketika panen tontonan. Wallahu a'lam biji kopi ya, apa sampai segitu mereka panennya. Namun untuk yang lain, tanaman-tanaman yang lain bisa jadi ya, seperti korma misalnya. Korma bahkan lebih daripada itu ya, setiap kali panennya. Ala kulli hal. Jadi itu tadi berapa? 900 kilogram. Berapa yang dikeluarkan? Ya. Ya, nanti sebentar lagi. Ini syaratnya. Jadi ketika kita punya 900 gram itu adalah nisabnya yang harus kita ketahui. Batasannya adalah 900 gram. Baru di sana wajib keluar zakat. Di bawah itu tidak ada kewajiban. Ya, ini di antara rahmah daripada Islam. Ya, artinya Allah tidak membebani seseorang melebihi kapasitasnya. Ya, melebihi kapasitasnya. Kemudian nisab tersebut harus dia miliki, bukan punya orang lain. Terkadang kan sawah ya, karena beras termasuk ya. Sawah ini kadang dia kerjasama atau dia ngerjakan saja tapi punya orang lain ya. Ya, maka di sana nisab tersebut harus yang dia miliki. Harus yang dia miliki dan tidak terkait dengan orang lain. Tidak terkait dengan orang lain ya. Ini syaratnya. Kemudian berapa yang harus dikeluarkan ya, berapa yang harus dikeluarkan ya, di sana ada perincian ya. Di dalam hadis Ibnu Umar dan yang lainnya diterangkan setiap yang saqat as-sama wal anhar wal uyun ya, yang dia disirami dengan tanpa ada biaya, artinya dia terkena air sungai misalnya, atau dia hidup dengan air hujan misalnya, dia hidup dengan air hujan, artinya dia tidak membutuhkan biaya untuk pengerjaannya, untuk pengerjaannya, maka dikeluarkan usyur 1/10 ya, banding 10, 1/10, artinya setiap 10 1 ya, setiap 10 1 bisa dihitung ya, bisa dihitung. Itu tadi 900 ya. Ini makanya kalau ada papan tulis, insyaallah ke depan kita akan buat papan tulis untuk standby di sini insyaallah. Itu tadi 900 ya. 900 dibagi 10. 90 kilo. Ya, 90 kilo. Banyak apa sedikit? Dari 900 kilo, 90 kilo. Beras misalnya 2 sak. 2 sak atau 3 sak mungkin. Beras 50 kilo 2. Beras 50 kilo 2 sak, anggap 2 sak. Kita berikan 100. Tidak ada ruginya, kita berikan lebih. Ya. Maka sedikit sekali. Nah, kalau dia ditanami sebagaimana dalam hadis, dia ditanami dengan menggunakan alat, dengan menggunakan tenaga manusia, ya, yang tentunya harus dibayar, itu diberikan zakatnya setengahnya. Berarti setengahnya daripada 90 kilogram. Ya, setengahnya. Jadi 45 kilogram ya. 45 kilogram. Nah, ini yang menjadi patokan kita, ya, berapa yang harus dikeluarkan untuk zakat buah-buahan dan biji-bijian yang keluar dari tanah. Thayyib. Yang kedua adalah jenis. Nah, ini kita sudah selesai ya. Insyaallah di sini bisa dipahami. Abul Harits bisa dipahami. Thayyib, insyaallah paham semua ya. Mungkin ada keluarga yang di kampung atau di mana yang mereka punya sawah, diingatkan. Karena Allahul Musta'an, banyak di antara kaum muslimin yang tidak faham permasalahan ini. Mereka menganggap biasa saja. Dan bahkan mereka-mereka yang punya sawah menganggap dirinya adalah orang fuqara dan masakin. Ya. Dengan sekian ton dia keluarkan hasil daripada pertaniannya, saya ini fuqara, saya ini miskin. Tidak berhak mengeluarkan zakat, tidak bisa mengeluarkan zakat. Padahal dia mengeluarkan sekian ton, menghasilkan sekian ton daripada pertanian tadi. Ya. Maka perlu diingatkan. Terancam mereka, terancam dengan azab yang pedih ketika tidak mengeluarkan zakatnya. Selanjutnya adalah rigaz. Ya. Ini termasuk yang ada di dalam bumi. Tapi dia adalah aslinya bukan tumbuh ya, bukan jenis buah-buahan. Nah, rigaz ini adalah yang didapati dari dafa'in al-jahiliyah, yaitu harta-harta yang disimpan atau yang tertimbun, yang diambil dari masa-masa terdahulu jahiliyah. Ya. Harta-harta karun dari zaman Fir'aun, dari zaman Musa alaihissalam, dari zaman nabi-nabi terdahulu, ini disebut rikaz. Ya. Ya, kapan diketahui? Di sana ada tanda-tanda, imma tulisan-tulisan yang menunjukkan tulisan-tulisan orang-orang dulu ya. Kalau di kita mungkin zaman Mojopahit misalnya ya, tulisan aksara-aksara mereka, atau di negeri Arab sana tulisan-tulisan dengan bahasa-bahasa Ibrani misalnya, atau bahasa-bahasa terdahulu ya. Maka diketahui dari tanda-tanda tersebut bahwasanya itu adalah rigaz, baik itu berbentuk emas ataupun berbentuk perak ataupun apa saja jenisnya. Rasulullah menyatakan wa fir rikasi al-khumus. Ya, seperlima. Ya. Berapapun ya, dia tidak ada haul dan tidak ada nisab. Kapan mereka menemukan harta tersebut, maka dikeluarkan seperlimanya. Ya, dikeluarkan seperlimanya dan diberikan untuk kepentingan kaum muslimin ya. Diberikan kepada untuk kepentingan kaum muslimin dan tidak harus kepada orang-orang yang ditentukan sebagai orang yang berhak untuk menerima zakat ya, orang yang menerima zakat. Ala kulli hal ya. Ini adalah beberapa terkait dengan kharij minal ard. Mungkin kami cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah hari ini adalah hari terakhir kajian subuh kita. Mungkin besok kita sudah libur persiapan untuk Yaumul Id biiznillah, karena sudah tidak lama lagi, 2 hari lagi mungkin kita akan bertemu dengan Yaumun Azim, Yaum Idul Fitr. Ya, maka mungkin kita butuh persiapan untuk itu, maka kita istirahat. Ya, istirahat dari kajian subuh. Biiznillah akan kita mulai kembali dengan pelajaran kita yang telah lalu, yang memang sudah menjadi kebiasaan, yaitu pembahasan Taisir Karim Ar-Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan. Insyaallah waktunya akan diumumkan. Ya, waktunya akan diumumkan biiznillah kapan kita akan memulai kajian subuh. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang kita ambil dari pembahasan zakat ini bermanfaat. Dan sekali lagi kami ingatkan, zakat tidak terkait dengan bulan Ramadan kecuali pada zakatul fitr. Ya, kecuali pada zakat al-fitr. Adapun zakat harta, banyak di antara manusia yang mengakhirkan. Ya, mengakhirkan zakat mereka sampai bulan Ramadan karena manfaatnya lebih banyak diambil oleh kaum muslimin. Dan yang demikian ini boleh-boleh saja. Ya. Walaupun kita misalnya mau mengakhirkan zakat kita, membagi untuk maslahat. Misalnya kita tahu seseorang amat sangat membutuhkan. Ya. Dan mungkin dia termasuk mahrum yang tidak bisa menghasilkan uang, sulit untuk menghasilkan uang. Ya. Apa boleh kita berikan zakat kepada dia? Boleh saja. Namun ketika kita berikan begitu saja, ini akan mendidik dia untuk bermalas-malasan misalnya, tidak mau bekerja. Ya, ini tidak baik yang seperti ini. Nah, kita bisa akhirkan. Artinya apa? Kita atur pengeluarannya. Kita keluarkan, kita sisihkan. Zakat kita misalnya ada 5 juta misalnya, maksimal sudah. Paling banyak zakat kita 5 juta, kita punya target fulan misalnya. Fulan ini target kita. Karena fulan ini misalnya dia seorang dai misalnya, namun kesulitan untuk bekerja, untuk mencari ma'isyah. Ya, kita tidak berikan begitu saja, kita kasih 5 juta begitu ya. Bisa kita 1 bulan ini kita berikan 1 juta ya. Bulan depannya kita berikan 1 juta, bulan depannya lagi 1 juta. Sehingga apa? Sehingga tidak mendidik dia untuk bermalas-malasan di dalam apa? Di dalam mencari ma'isyah ya, karena tetap diwajibkan ya, tetap diwajibkan untuk kita mencari nafkah. Ya. Tidak diam. Apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan? Biiznillah ya. Namun selama dia menyibukkan diri dengan ilmu, dengan insyaallah ala khair ya, insyaallah di atas kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.